Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua yes radio pembangkang Cilacap. Lah guys dulur, nyoba cerita maning ya. Ke kaitane bebojoan ke lanang karo wadon, bojo lanang karo bojo wadon ke jari ngono kabeh ke suami istri. Sing jenenge pegawean kuwi pancen. Merek nek kesal, kita bang nggih. Nah, ya Inggris. Sing lanang nang kantor, tomai bae nang bose, bosan dilawan mbok dipecat. Ya mbok, gawe nang rampung-rampung. Sing ini lah, sing itu lah, sing kae lah, sing kiye lah. Waduh, jan pikirane mumet, kebutuhan pirang-pirang. Ngemoti umah ora dadi gade. Sing wadon nang omah ya ora karu-karuan kesele ya. Esuk-esuk wis tangi turu konjangan nyiapna sarapan. Bar gue garing ngumbai. Bar ngumbai garing nyetrika. Bar nyetrika garing. Memeni pari. Memeni pari ya orang kena ditinggal turu. Ditinggal turu mau kenteng yang ngajam. Wah pokoknya kesel banget. Mau sore-sore parinya dintasi. Ya gapean maning ya. Hahaha. Ya rum campur ngasai piring apa barang. Hahaha. Lah gue pancen yang jenane bobojan gue kaya gue kang. Sing lanang ya kesel, sing wadon ya kesel. Tapi kena curanmor anak cerita ke kang. Wong lanang sing ora trimo. Hahaha. Jaru-jaru dewek tok sing kesel mbok bojone nang marak kesel. Hahaha. Aja ngapati niki yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya duit bojone kayaknya. Bojone nyong nanti bojone nyong ya. Buang mawang. Wah, papa kebari langsung ngegas ke ya. Monggo Pak Winarak, alhamdulillah ge sang bojone nyong wis bali ge, Jan. Katone ngertek deleng raine kayong nyangar-nyangar ge. Ayo ngabang-abang kaya nu kesel pisan. Monggo Pak lenggah Pak. Wis ora saken basa-basi wae. Madang yo madang yo madang. Wah, langsung madang ya. Baru ngegas langsung madang nanti kasih ke modele ya. Oke Pak, wis tak siap nananyo, wis tak masak kenang nyong. Lawe dina iki ya favorit keluarga kita. Sambel krokot karo gorengan godong mangkokan campur glepung. Bu, Masya Allah, sambel krokot karo gorengan godong mangkokan maning. Ya ya Pak, makanan favorit keluarga kita. Buar arisan, buar kafe, nyepiti, mantenan, silaturahmi keluarga. Arisan RT wis sandingane nang omah dhewek pancen sambel krokot campur gorengan godong mangkokan. Kebu sih mendarat melek sending mata nenjak salah. Kelanangan Erika kesel oleh kerjanya buat kafe. Ngawan bunyi susuran gula duit. Kur kepengen gemulian anak bojo nang rumah. Malah bener-bener Bali. Apa benar madang? Jangan panganannya kur sambil kerokot karo gorengan godong mangkokan. Kebu sih mendarat melek anak maning jajal sekali-kali. Nyembeli aja, apa nyembeli pasur. Tapi ini paling kurang mendoan apa? Jangan kacang, jangan terong lah Pak. Tundane bendina panganane ku sambel krokot karo gorengan mangkokan. Kayaknya kesel Bu Sedina Bu. Nyok kesel nyong. Nyong nyambut gawe nang kantor to mae bae nang pose, gawe nang ora mung rampung. Gane bener-bener Bali, sandingane kaya kue. Ora melek matane ku macen Bu. Ora ajar kok kan dadi wong wadon nang omah. Ora tanggung jawab prika karo duit nyotong. Apa kulo? Apa kulo mangane dunane nyotong prika? Orang yang mula di bodoh, Rika Bu, kurang ajar, Rika Bu, dan Masya Allah, yang terang sama temen kebola. Wah, tapi mau ngelarang kayong, angel temen, ya, kerja masih kesel-kesel. Bali, gak ada yang kurdinanya kayak getrok, kalau bisa dingin kayak getrok. Iya, Pak, ngomong-ngomong masalah kesel, Rika Jakarta doang disal. Rika Jakarta menang dewek. Nyong sebagai bojone Rika nama nyong ya kesel. Apa jor-jore nyong nama turu tok, ha? Apa jor-jore nyong nama penggelong TV tok, ora? Kamarnya pirang-pirang ke, kaki turu gawe sarapan. Baru gawe sarapan gari ngubai klambe, baru ngubai klambe gari pasar. Bar pasar gari memenik pari. Urung karo anaknya gari ginjal uji gawe nak gerak-ger. Dan duduri gatok sih kesel Pak. Nyong nang omah ya kesel. Kayak gue carane Rika udah ngomong karo nyong ya. Kayak gue carane udah rumah tanggaan Rika ya. Orang hormati masakannya bojo Rika. Orang hormati olah-olahannya bojo kue. Sambel nak krokot teman-teman, udah ngarek krokot banget ada kecocok paku, kecocok beli ngapain barang. Kok barang wis dadi kayak gari mangan tok. Kerja tok, orang terima. Kabur nama yang lainnya malah. Eh, nyebut bojone Rika nyong, nyebut bojone Rika nyong. Sing arah duitnya sukawan, bengi suksore sama jejal. Hah? Kue nanyong, bola balik tak ngomongin nanyong. Wis bola balik tak kandani nanyong kue. Anggar bojomu, anggar bojomu.